Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar a'adanallahu wa iyyakum min siddati 'adabiha. Ayuhan nas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatannya yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan di dalam ayatnya, "Fama bikum min ni'matin fa minallah." Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung kenikmatan satu demi satu. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban bagi kita semua adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan terus melakukan al-a'malus salihat, melakukan amalan-amalan salihat, amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang demikian telah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tatkala beliau menjelaskan arti bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinah. Yang namanya bersyukur adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik secara zahir maupun secara batin. Inilah hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan minhajul firqatin najiyah, jalan golongan yang selamat. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus ada ta'ifah, yaitu sekelompok dari umatku, yang mereka menampakkan kebenaran, berjalan di atas kebenaran, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La yadhurruhum, tidak membahayakan mereka, tidak memadharatkan mereka orang-orang yang membuat takhzil, ingin melemahkan orang tersebut. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Dijelaskan oleh Syekh, at-tauhid wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. Perlu diketahui bersama bahwasanya at-tauhid adalah merupakan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan jin dan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Adz-Dzariyat. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku, yaitu yuwahiduni, supaya mereka mentauhidkanku, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah hikmah atau tujuan Allah menciptakan al-jin wal-insu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, at-tauhidu huwa ifradullahi bil-ibadah. Adapun yang dimaksud dengan at-tauhid adalah ifradullahi bil-ibadah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Alladzi khalaqallahu al-'alama li'ajliha, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya dengan tujuan supaya mereka mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, al-anbiya'u war-rusul, para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah satu, yaitu yad'un nasa ila tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam, dakwah mereka satu. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, tugas mereka adalah an ya'budullah, mengajak manusia untuk beribadah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. dan menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wa anwa'ut tauhidi al-atiyah ma'khudhatun minal Qur'anil Karim, sehingga macam-macam tauhid yang akan disebutkan oleh Syekh itu diambil dalilnya minal Qur'an, dari Al-Qur'an yang mulia, dan juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tauhidur Rabb, yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Apa itu yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Wa huwal i'tirafu bi anna Allah huwar rabb wal khaliq, yaitu seorang al-i'tiraf mengakui, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb semesta alam, wal khaliq satu-satunya sang pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta ini, yang mendatangkan musibah dan menghilangkan musibah. Itulah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Seorang hamba meyakini, mengimani Allah satu-satunya ar-rabb, satu-satunya al-khaliq. Barakallahu fikum. Tauhid rububiyah ini, wa qad iftara bihadzal kufar, maka orang-orang kufar telah mengakui yang seperti ini. Wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam, tapi hanya sekedar pengakuan, mengimani, mengakui Allah satu-satunya sang pencipta, sang pemberi rezeki, ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Karena orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mukirruna bitauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui tauhid ar-rububiyah, tapi tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, Allah menyatakan tentang keadaan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum, dan seandainya engkau tanya mereka, wahai Muhammad, kamu tanya orang-orang musyrikin, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapakah yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan rizki, menahan rizki. Apa jawaban orang-orang musyrikin? Kata Allah, la yakulunallah, niscaya mereka akan menjawab, itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, pengakuan at-tauhid ar-rububiyah ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Wa qad anqara syu'iyun wujud ar-rabb fa kanu asada kufran min kufaril jahiliyah. Dan sungguh kelompok syu'iyun, orang-orang ateis, orang-orang komunis, mereka telah mengingkari wujudnya Allah, telah mengingkari wujudnya ar-rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka, orang-orang ateis, orang-orang komunis, kanu asyadda kufran, mereka itu kekufurannya lebih parah dibandingkan orang-orang kufar jahiliyah yang diperangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan tauhidur rabb atau tauhid ar-rububiyah. Kemudian jenis tauhid yang kedua. Jenis tauhid yang kedua yaitu tauhidul ilahi atau disebut tauhidul uluhiyah. Huwa tauhidullahi bi anwa'il ibadatil masru'ah kaddu'ai wal isti'anati wat tawafi wal dhabhi wal nadri wa ghairiha. Yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah yaitu memurnikan jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Memberikan peribadatan hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh diantara bentuk ibadah kata Syekh kaddu'a. Contohnya adalah addu'a. Berdoa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Ini addu'a, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Dan Rabb kalian telah menyebutkan berdoalah kalian kepadaku, yaitu berdoa kepada Allah secara langsung. Astajib lakum, niscaya Allah akan mengijabahi doa-doa kalian, akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan mereka orang-orang yang yastakbirun, yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, kata Allah, sayadkhuluna jahannam adakhirin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Ayuhannas ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang namanya addu'a itu dikhususkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan addu'a'u huwal ibadah. Doa adalah merupakan bagian dari ibadah. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara contoh ibadah adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Ini juga merupakan bentuk ibadah. Bahkan di dalam ayat yang sering kita baca dan berulang-ulang dibacanya, Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Ini di antara bentuk ibadah adalah al-isti'anah, beristi'anah. Kemudian juga wat-tawaf. Di antara bentuk ibadah adalah at-tawaf, yaitu memutari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Wadh-dhabhi, menyembelih. Ini di antara bentuk ibadah adalah adh-dhabhu, menyembelih. Bahkan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Melaknat orang yang dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang dilaknat oleh Allah orang yang dia menyembelih untuk selain Allah, mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wan-nadhri, bernadar, ini juga merupakan bentuk ibadah, wa ghairiha, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya lillah, diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa hadha an-na'u huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Maka jenis ibadah seperti inilah yang ditentang oleh orang-orang kufar, yang tidak diterima oleh orang-orang kufar. Itu tatkala mereka mengatakan, tatkala mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Inilah jenis ibadah yang ditentang oleh orang-orang kufar. Wa kanat fihi al-khusumah bainal umami wa rusulihi mundu Nuhin alaihi salam illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan permusuhan antara para rasul dan umatnya, yaitu tatkala mereka diajak kepada at-tauhid al-uluhiyah, tatkala mereka diajak untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Semenjak zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan para rasul dimusuhi oleh umat-umatnya. Tatkala umatnya diajak untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah dan menjauhi asyirkiyat, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi, yang dialami oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, tatkala mengajak kaumnya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, apa jawaban kaumnya? Mereka mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini jawaban kaumnya. Mereka mengatakan, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Itu artinya dengan mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wal, jangan kalian tinggalkan Yahud, Ya'uq dan Nasr, yang mana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma, hadhihi asma'ur rijal as-salihin fi qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang saleh yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal dunia, mereka hulu melampaui batas kepada orang-orang saleh tersebut. Kemudian kata Syekh, wa qad hasal Qur'an al-Karim fi aktsari suwarihi alayhi. Bahkan kebanyakan isi Al-Qur'an, mayoritas isi Al-Qur'an, semuanya mendorong, memerintahkan supaya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala du'a'illahi wahdah. Isi Al-Qur'an di dalamnya terkandung ajakan untuk beribadah, berdoa hanya kepada Allah semata. Sebagai contoh kata Syekh, fa fi suratil Fatihah. Di dalam surat Fatihah, naqra'u yang kita sering membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Apa makna kalimat ini? Kalimat tersebut yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma'annaha, adapun makna ayat tersebut kata Syekh, nakhussuka bil ibadah. Artinya adalah kami khususkan engkau ya Allah bil ibadah, dengan memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Wa nad'uka wahdak, kami hanya berdoa kepada engkau ya Allah. Itu maknanya. Sehingga tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu, artinya adalah menyatakan hanya kepada engkau ya Allah. Kami khususkan hanya untuk engkau ya Allah ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga wala nasta'inu bighairik, kami tidak isti'anah, tidak minta pertolongan kepada selain engkau ya Allah. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Wa tauhidul ilahi yasmalu ifraduhu fi du'ai. Maka yang namanya tauhid al-uluhiyah mencangkup di dalamnya ifraduhu fi du'ai, memurnikan atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam tauhid al-uluhiyah, yaitu berdoa hanya kepada Allah. Wal hukmu bil Qur'ani, juga berhukum dengan Al-Qur'an. Wal ihtikam ila syar'ihi, begitu juga berhukum dengan syariat Allah. Ini semua dakhilun, masuk pada tauhid al-uluhiyah. Ini jenis tauhid yang kedua. Tauhid yang ditentang oleh orang-orang musyrikin. Kemudian yang berikutnya, jenis tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Jenis tauhid yang ketiga barakallahu fikum adalah jenis tauhid al asma'i was sifat. Huwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal haditsis sahih min sifatillahi allati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam 'alal haqiqah min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwid. Adapun yang dimaksud tauhid asma'i was sifat adalah al-imanu, mengimani seluruh apa yang datang di dalam Al-Quran, seluruh apa yang datang di dalam hadis-hadis Rasul yang sahih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau yang telah disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Inilah yang disebut dengan tauhid al-asma'u was sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Min ghairi ta'wil, tanpa mentakwil, merubah-rubah maknanya. Wala takyif, tanpa mentakyif, menanyakan bagaimana bentuknya. Wala tafwid, dan juga tidak mentafwid. Tafwid itu adalah mengembalikan makna kepada Allah. Ini tidak boleh. Contohnya disebutkan Allah itu memiliki tangan, kita imani. Jangan terus mengatakan wallahu a'lam, kita kembalikan makna tangan kepada Allah. Bukan seperti itu. Contohnya adalah kal istiwa'i wan nuzul. Contohnya adalah seperti al istiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Wan nuzul, Allah itu turun ke langit dunia. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal yadi wal maji, contohnya juga adalah al yad, Allah memiliki tangan. Wal maji, Allah itu akan datang nanti di hari kiamat. Wa ghairiha minas sifat, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Al-Qur'an was sunnah, maka kita imani ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Nufasiruha bima warada anis salaf, kita menafsirkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang datang dari ulama-ulama salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah salafnya kita, pendahulunya kita. Yang Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian mereka yang datang setelahnya, dan yang datang setelahnya. Barakallahu fikum. Inilah khairun nas, manusia yang paling mulia. Inilah salaf kita, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Contohnya kata beliau, fal istiwa, Allah itu bersemayam di atas ars. Warada tafsiruhu anni tabi'in fi sahihil Bukhari, telah datang penjelasannya di dalam sahih Bukhari, bi annahu al-uluwu wal irtifa', bahwasanya itu Nabi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, meninggi di atas ars. Dan ini semua yaliqani bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Artinya pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada 5 perkara yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah at-ta'wil. Apa itu yang dimaksud dengan ta'wil? Huwa sarfu zahiril ayati wal ahadits as-sahihah ila makna akhar batil. Mithlu istawa bima'na istawla. Yang dimaksud dengan ta'wil adalah memalingkan zahir ayat dan zahir hadis-hadis yang sahih dibalingkan kepada makna yang batil, makna yang salah. Contohnya seperti istawa, Allah itu istawa alal arsy, bersemayam di atas arus. Di sana ada yang mentakwil, memalingkan maknanya, diganti menjadi istaula, yang artinya itu menguasai. Maka ini takwil, keliru. Ini salah dan dilarang di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita jauhi tatkala mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah sifat at-ta'til. Apa itu at-ta'til? Wa jahdu sifatillahi wa nafyiha anhu qal uluwillahi 'alas samai. Faqad za'amat al-firaqu dhalatu anna Allaha fi kulli makan. Yang kedua adalah at-ta'til. Ta'til itu artinya adalah menolak, menentang, yaitu menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qal uluwillah, seperti tingginya Allah alas sama. Allah itu berada di atas langit. Banyak sekali dalil yang menyebutkan Allah itu alas sama, berada di atas langit. Tapi sebagian manusia menolak yang demikian. Bahkan sebagian al-firaqudhal, kelompok-kelompok yang sesat, yang keliru, mengatakan annallaha fi kulli makan. Allah itu berada di mana-mana. Sungguh, ini merupakan pemahaman yang keliru. Allah sendiri yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Allah bersemayam di atas 'arsy. Tapi al-firaqudzal, kelompok yang keliru tadi, yang sesat tadi, mengatakan Allahu fi kulli makan. Yang berikutnya adalah at-takyif. Takyif huwa takyifu sifatillah, yaitu menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menanyakan bagaimana bersemayamnya Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Ini tidak boleh. Adapun hakikatnya, kita kembalikan kepada Allah. Allah memiliki tangan, kita mengimani Allah memiliki tangan. Adapun hakikat bagaimana bentuk tangan Allah, ini kita kembalikan kepada Allah. Allah sendiri yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang ketiga, ya. Yaitu at-takyif. Kita harus menjauhi sifat at-takyif, menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang harus kita jauhi adalah at-tamthil. Tamthil itu artinya adalah menyerupakan. Huwa tamthilu sifatillahi ta'ala bisifati khalqihi, yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini dilarang di dalam syariat, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Contohnya seperti turunnya Allah ila sama, ke langit dunia, disamakan dengan turunnya makhluk, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak diperbolehkan di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah at-tafwid. Tafwid artinya adalah mengembalikan makna kepada Allah. Ini tidak boleh. Yang boleh adalah mengembalikan hakikat sifat Allah kepada Allah. Contohnya Allah memiliki tangan, bagaimana tangan Allah itu dikembalikan kepada Allah.